Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwan, Mala al-Aqwan, Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad, khairil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-alimi bima fid dhamairi wa khafiyil asrar. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, at-tawwabus sattar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-anwar, wa ala alihi al-athhar wa sahabati al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadisnya ada satu riwayat baginda sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam dari salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dzulmi bin nuri tam yaumal qiyamah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, yaitu dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Saudaraku yang Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita tidak mengetahui pahala berjalan ke masjid melaksanakan sholat berjamaah pada malam gelap gulita. Nanti pada hari kiamat, pada saat keadaan kacau balau, pada saat manusia mereka tidak dalam keadaan tenang, mereka menginginkan cahaya, petunjuk dan bimbingan, maka mereka akan mengetahui pahala setiap langkah kaki kita berjalan menuju masjid. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna mulai rumahnya, kemudian berjalan menuju masjid, maka dosa-dosa dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat disebutkan, pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari, di mana tetangga-tetanggaku. Para malaikat pun bertanya, ya Rob, ya Allah, siapa tetangga-tetanggamu? Maka Allah pun berkata, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Saudaraku yang di Allah subhanahu wa ta'ala, banyak riwayat dan hadis Nabi SAW menyatakan pahala, keutamaan, kelebihan dan fadilah orang yang berjalan melangkahkan kakinya menuju masjid. Oleh karena itu, marilah kita semua, kita ketika kita melaksanakan sholat lima waktu dengan cara berjamaah, melaksanakan di masjid, bernilai pahala dan berlipat ganda akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dulu para sahabat, ada di antara mereka yang meminta izin kepada Rasulullah SAW agar membangun dan membuat rumah berdekatan dengan Masjid Nabawi, dengan alasan agar mereka selalu bisa ikut menyertai sholat berjamaah di belakang Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW memberikan masukan dan saran kepada mereka. Kata Nabi, maukah kalian aku berikan suatu amalan yang mana setiap langkah kakinya menghapuskan dosa dan kesalahan, dan setiap langkah kakinya akan mengangkatkan derajat kalian nanti di akhirat dan di syurga. Para sahabat menjawab, ya, ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu dengan banyak melangkahkan kaki ke masjid. Di antara mereka tidak jadi membangun rumah dekat masjid dengan semangat dan kabar gembira yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebagian mereka yang sudah rumahnya terbangun dengan masjid agar mendapatkan keutamaan banyak langkah kaki menuju ke masjid, maka mereka memendek-mendekkan, mengecilkan langkah kakinya supaya banyak langkah kaki dan gerak-geriknya menuju masjid. Saudaraku yang Allah subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang paham dengan nilai-nilai akhirat. Paham keutamaan-keutamaan nilai akhirat. Dunia sementara, akhirat yang akan dituju. Oleh karena itu, mudahkanlah langkah kaki kita menuju masjid. Jangan langkah kaki kita mudah menuju tempat-tempat dosa, tempat-tempat maksiat. Kelak semua anggota tubuh kita akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita, telinga kita, lisan, mulut, tubuh kita, perut, kemaluan, dan kaki kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua anggota tubuh kita gunakan untuk taat dan ibadah, salah satunya kaki kita gunakan melangkah ke tempat-tempat yang diridhai Allah, masjid, melaksanakan sholat berjamaah, maka kaki kita adalah kaki yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita, memudahkan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kaki-kaki kita, agar ringan dan mudah kita langkahkan menuju masjid, menuju tempat ibadah, tempat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah Allah SWT selalu membimbing dan memberi petunjuk kepada kita. Dan Allah SWT menghapus kesalahan dan dosa kita, meninggikan derajat kita dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.